sekian. Nah, Amirul Mukminin ialah yang berhukum dengan hukum Allah, yang mengharuskan rakyatnya berhukum dengan hukum Allah. Tidak hanya di situ, dan mencegah rakyatnya untuk menyelisihi syariat Allah tersebut. Ya. Pertemuan terakhir di halaman 116, Syekh bin Baz menyatakan, hajatun nas ila tahkimi syariah a'adhamu wa asyaddu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lianna qusara amrihim idha qafatathum at-ta'amu wa syarabu ayamutu wal mautu labudda minhu. Walakin man faqada syariata wa hada anha wa taba ghairaha fanihayatuhu al-adhabu az-zarmadi wal-akibatu wal-al-wakhimatu fala sawa. Ya, maka kebutuhan manusia terhadap hukum Allah, syariat Allah, itu lebih dahsyat kebutuhannya, lebih urgen daripada makan dan minum. Ya, lebih urgen daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena kalau kita enggak makan, enggak minum, ini kusara amrihim, paling mentok, paling maksimal mudorot yang akan didapatkan. Kalau enggak ada makan, enggak ada minum, ya pasti mati. Ya, mati memang pasti terjadi. Namun kalau yang tidak menerapkan syariat, wahada anha, dan malah menyimpang dari syariat, maka endingnya adalah azab as-sarmadi yang abadi. Ya, wal-aqibah, dan kesudahan al-wakhimah yang buruk pada sawa. Maka tidak sama. Ya, ini perlu diperhatikan sebagai nasihat bagi para togut-togut yang berhukum dengan selain hukum Allah. Semua yang hukum yang diterapkan selain Allah itu kata Syekh bin Baz togut. Togut. Ya. Dan hukum asalnya mereka murtad keluar dari Islam, kecuali kalau mereka meyakini hukum Allah yang terbaik. Ya, hukum Islam yang terbaik. Hukum togut yang mereka gunakan buruk, namun terpaksa mereka gunakan karena faktor politik atau yang lainnya. Ini ijma' ya ikhwah, enggak ada yang menyelisih ini, kecuali mubtadi murji'ah khabis. Yang murji'ah itu lebih sesat, ya, lebih jahat daripada khawarij. Na'udzubillah. Enggak ada yang berselisih hal ini kecuali madhab syaitan murji'ah. Madhab syaitan irja' yang menyatakan menyelisih hal ini. Iya dan billah. Ya, kita lanjut perkataan Syekh bin Baz di halaman 116. Qala. Faddal, dibaca sini. Ya. Ya, Abdurrahman, faddal. Syekh Abdurrahman. وقال الشيخ رحمه الله تعالى ثم من الواجب أيضا العناية بالدعوة إلى الله وتبليغ الناس دين الله، لأن الناس أكثرهم في جهالة في أشد الحاجة إلى أن يوجه إليهم ما أوجب الله عليهم، وأن يرشدوا إلى ما يلزمهم، وأن يوضح لهم الحق من طريق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلزموا بالحق من رؤسائهم وكبارهم. فإذا انحرف الرؤساء وتركوا الحق ودانوا بالباطل فلا حيلة حينئذ إلا جهادهم أنفسهم، إلا جهاد أولئك الرؤساء الذين تركوا الحق واعتنقوا الكفر بالله والضلالة وإن تسموا بالإسلام. نعم، بارك الله، جزاك الله خيرا. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, ثُمَّ إِنَّ الْوَاجِبِ أَيْضًا, kemudian merupakan perkara kewajiban juga, kata beliau, الْإِنَايَةُ, adanya attention, perhatian bidakwati ilallah, agar mengajak manusia kepada jalan Allah, wa tablighin nasi dinallah, menyampaikan kepada manusia agama Allah ini. Li'anna an-nasa aktsaruhum fi jahalatin, karena manusia mayoritas mereka itu berada dalam kebodohan. Ya, maka kalau mereka terjerumus ke dalam kekufuran, kata Syekh bin Baz kemarin di kajian kita bayan li bid'ah mu'asirah fil iman, kata Syekh bin Baz, orang bodoh tadi yu'allam, diajarkan tapi tetap dikafirkan. Yu'allam tapi tetap dikategorikan sebagai musyrik. Baik, barakallahu fikum. Kalau dia tinggal di negeri kaum muslimin. Wa fi asyadil hajati, dan mereka sangat-sangat membutuhkan, ila an yuwajjaha ilaihim ma aujabahullahu alaihim, ya, agar mereka diarahkan kepada perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada mereka, rukun iman, rukun Islam. Ini yang urgen. Jangan cuma dai berputar kepada perdebatan, ya, yang itu merupakan perdebatan internal, ya, yang enggak penting, atau memang penting tapi ada yang lebih penting, mengajak manusia ke jalan Allah. Ada sebagian dai yang substansi dakwahnya dari awal sampai akhir memperingatkan manusia dari bahaya hizbiyah. Itu aja dari dulu. Hizbiyah, turusi, sururi, itu aja dari dulu. Sampai hari ini itu aja. Ini ngaco, ya. Sesat, ditipu oleh iblis. Ya, dikacaukan. Akhirnya dia terlalaikan dari tujuan utama dia dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dia baca sirah Rasul, diceritakan inti dakwah Nabi adalah tauhid, dihafal ayatnya, dihafal hadisnya, dia sampaikan. Tapi penerapannya kayak begitu. Ya, dari awal sampai akhir itu aja. Bikin daurah. Ya. Hizbi pulan, hizbi alan. Hati-hati radio ini, radio itu. Dari itu aja. Iya, alhamdulillah. Ini ngaco ini. Ya. Yang kayak begini mereka ini yang mesti diberi peringatan. Tapi mereka tukang tahdir. Mereka pun wajib ditahdir. Wajib ditahdir dalam artian diluruskan. Jangan ngaco kayak begitu. Baik, ya, taruhlah saudaranya itu keliru dalam hizbiyah, iya. Tapi ada tetangganya enggak sholat, ya, dia enggak pernah tahdir seumur hidup. Ada tetangganya yang dia cap sebagai hizbiyah, dia enggak pernah tegur siapa. Tapi ada tetangganya enggak sholat, dia senyum, ya. Orang awam, eh pak. Tapi yang ini beda radio, enggak mau dia tegur. Ini ngaco ini. Ada enggak kayak begitu? Ngaku, hah? Ngaku, banyak. Ini juhala, ya. Dan mereka rata-rata murji'ah. Maka mereka murji'atul juhala. Murji'atul, kalau Hanafiyah, murji'atul fuqaha. Mereka murji'atul juhala. Rata-rata mereka murji'ah. Murji'atul juhala. Ya. Allahul musta'an. Ada bikin radionya tuh, Radio Irja Indonesia. Itu ada itu. Allahul musta'an. Murji'atul juhala. Berikutnya mana lagi? Wa an yursyadu ila ma yulzimuhum, dan mereka harusnya dibimbing kepada hal-hal yang mereka diwajibkan, ya, rukun iman, rukun Islam. Ini perkara-perkara penting, urgen, ya, salat, puasa yang wajib-wajib, dibimbing mereka. Tahibarakallahu. Wa an yuwaddaha lahum al-haqq. Kebenaran mesti dijelaskan kepada mereka dari jalan, dari metode Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa an yulzamu, dan mereka mesti diilzamkan, diwajibkan bilhaq untuk berpegang kepada kebenaran. Siapa itu? Min ru'asaihim, dari sisi penguasa mereka. Dari sisi penguasa mereka dulu diilzam dengan kebenaran. Wa kibarihim, dan tokoh-tokoh besar mereka diilzam dulu dengan kebenaran. Faidan harafa ru'asa'u. Nah, tapi kalau pemimpinnya saja sudah menyimpang, wa tarakul haqqo, dan mereka meninggalkan kebenaran, wa dana'u bil batili, dan malah tunduk kepada kebatilan, tunduk kepada taghut, fala hilata, maka tidak ada cara lain, hina idin, kata Syekh bin Baz ketika itu, illa jihada anfusahum, kecuali menjihadi mereka. Menjihadi mereka ini bukan langsung dipahami berperang melawan mereka, tidak. Karena itu thariqah yang mesti ada, terpenuhi syarat, tetapi menekan mereka. ya, menekan mereka, menasihati mereka, menekan mereka agar mereka menegakkan hukum Allah. Dan ini dilakukan oleh para ulama di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menasihati Muhammad bin Saud, sehingga anak-anaknya Muhammad bin Saud pun dinasihati oleh para ulama untuk berhukum dengan hukum Allah. Makanya kata Syekh Mukbil, itu Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah, bukan yang menegakkan pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya, tetapi apa? Karena ada juhud ahlul ilm. Tersinggung akhirnya pemimpin Saudi, dan Syekh Mukbil dicekal sekian tahun di Saudi. Ya, gara-gara itu salah satunya, dan beberapa poin kritikan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Ini karena juhud ulama. Makanya ahli ilmu itu kalau berjumpa dengan pemimpin, ya apalagi pemimpinnya kalau seperti saat ini ulama mustahil, enggak ada omongan lain dah, nasihat aja dah. Mungkin dia jahil, enggak ngerti. Bitonahnya kafir semua. Ya enggak? Bitonahnya bukan sok lagi, kufar. Bitonahnya bukan ahli bid'ah lagi, kufar. Kalau makmum bitonahnya Ibnu Abi Duat masih baca Quran. Nah, ini bitonah siapa? Luhut. Belum start. Siapa bitonahnya? Hah? Opung, tulang. Nah, si tulang itu, apa? Opung apa tulang? Ini betul. Hah? Tulang. Nah, ya kayak begitu-gitu. Dinasihati. Dinasihati mereka agar mereka komitmen dengan agama, memperhatikan kepentingan umat kaum muslimin. Ya. Dan juga demikian dai-dai itu kalau ada kesempatan, ya, untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, nasihati. Ya, saya enggak cuma asal ngomong, ya, saya pernah terapin. Saya kan pernah cerita. Ini nyata. Saya pernah khutbah di kementerian, menterinya hadir. Apalagi temanya, udah itu aja. Ya. Wajibnya meninggalkan sekularisme, wajibnya taat pada Allah, taat pada hukum Allah. Ya besoknya di nggak ada lagi jadwalnya, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Jangan sampai pemimpin dirinya bobokkan, ya. Tapi kalau sekali dua kali nggak apa-apalah awal-awal, jangan langsung to the point. Tapi kalau udah berkali-kali, masa ceramah di kantor polisi teroris terus, kuarit ceramah dong itu. Bahaya riswah. Itu kan sehari-hari mereka. Bahaya riswah, korupsi, uang haram, rezeki haram, itu sampaikan. Kalau ceramah di kantor polisi, apalagi? Apalagi coba? Itu bukan rahasia umum. Rahasia umum. Mau dari samsat, dari mana itu begitu semua. Ini jelas ya, nyata ini. Polisi aja ngaku kok. Ya. Ini nyata ini, sampaikan itu. Jangan udah di situ teroris. Ini nak bobok terus. Kapan mereka mau tahu itu haram? Ya. Kapan mereka ngerti berhukum dengan togut itu haram? Ya. Akhirnya disangkanya orang yang menyerukan wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan haramnya berhukum dengan hukum togut, langsung stigmanya apa? Khawarij. Langsung stigmanya khawarij. Ini bahaya ini. Orang yang kayak begini ini bahaya. Berarti dia membenci hukum Allah secara gak langsung. Kalau dia sadar, tobat. Coba-coba di telinga kepala antum dulu. Kalau ada yang bilang, wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Wajib gak? Wajib. Haramnya berhukum dengan hukum taugut. Haram gak? Haram. Tapi kalau ada orang yang nyeru kayak begitu, coba setahun dua tahun lalu di telinga antum. Sebelum antum kenal buku Subul Salam Syekh Bin Bas ini, sebelum antum kenal buku-bukunya Syekh Fauzan, gimana kira-kira apa stigmanya? Langsung konotasinya khawarij, takfiri, haroki, hizbi. Nah, ini Syekh Bin Bas ini pembatal keempat paling panjang, cek sendiri. Pembatal keempat itu paling panjang. Footnote-nya itu berlembar-lembar yang tulisannya kecil-kecil. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap perkara ini. Karena perkara ini enggak main-main. Ya, wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Masa udah ngaji cerah cingkrang jenggotan malah kok anti sama seruan kepada hukum Allah. Hah? Kok jadi ansor togut? Kok malah anti? Ayo berhukum dengan Allah. Oh ini khawarij antum, khawarij. Loh, iya Allah. Kok jadi ansor togut? Kalau mau meluruskan khawarij, iya ayo luruskan. Syekh Bin Bas aja meluruskan. Ya. Syekh Bin Bas meluruskan dan termasuk di kalimat Syekh Bin Bas ini. Ya. Kita akan bantu meluruskan dengan perkataan Syekh Mukbil. Baik. Kata Syekh Bin Bas di sini, kalau pemimpin sudah menyimpang, meninggalkan kebenaran, malah tunduk kepada kebatilan, ya, fala hilata hina idin, enggak ada cara lain illa jihadahum. Kecuali dengan menekan mereka. Ini saya terjemahkan menekan. Kenapa tidak terjemahkan memerangi? Karena itu opsi terakhir, ya. Jadi dalam menerjemahkan ini bertahan. Illa jihadahum anfusahum, kecuali menekan mereka. Nasihatin. Ya. Nasihatin. Kalau enggak mampu juga, ya. Enggak mampu juga ya sudah. Adapun menjihad mereka, artinya memerangi mereka, itu opsi terakhir. Dalam artian ketika mereka sudah tidak mau beranjak dari kekufuran hukum tagut, ya. Ya sudah, dan kaum muslimin punya kekuatan lebih yang bisa mengalahkan kekuatan mereka, baru boleh khuruj. Ini syarat pertama. Khuruj, paham khuruj, bukan khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bukan, khuruj maksudnya apa? Hah? Melawan, berontak. Ya. Bukan khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun khusus dai. Bareng istri, masturoh, bukan itu, ya. Ya. Mang ada khuruj bareng istri Ainul? Ada, masturoh. Ya, istri antum udah pernah belum? Oh, belum. Ya. Mana tadi? Ya. Ini yang pertama. Yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya, kapan boleh menjihad mereka? Ya. Tadi pertama syarat pertama apa? Kalau ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Yang kedua, kalau kemudaratan yang ditimbulkan dari khuruj tersebut lebih ringan dibanding dengan kemudaratan tetap bertahan di bawah kepemimpinan mereka yang kufur. Yang ketiga, kalau kita punya pengganti yang nanti dapat menerapkan hukum syar'i dalam kepemimpinan. Dia dilengserkan, dikudeta, masukkan pemimpin. Kita punya nominator. Jangan sampai udah jihad, menang, habis itu siapa yang mimpin nih? Gak ada, loh ente, wah ini belum siap ente, ya. Gak jadi udah. Baik. Illa jihadal ula'ika, lihat, ini kalimat takririyah nih. Kalimat pengulangan Syekh Bin Bas. Illa jihadahum anfusahum, illa jihada ula'ika ru'asai. Ya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali memerangi mereka, menekan mereka, para pemimpin tersebut. Alladzina tarakul haqqa, yang mereka meninggalkan kebenaran. Wa'tanakul kufra, dan marah mereka, dan mereka malah mengadopsi, memeluk ajaran-ajaran kekufuran. Ya. Ajaran-ajaran kekufuran dengan meyakini hukum Belanda itulah yang terbaik, hukum Amerika yang terbaik. Ya, ini ajaran kekufuran. Apalagi sampai meyakini siapa yang mau ganti hukum Belanda ini kita gebuk. Ini harga final, sudah mati. Wallahu musta'an. Harga mati sudah harga final. Siapa yang mau ganti kita gebuk. Kalau ada. Ya, kalau ada. Ada enggak? Nah, kalau ada. Ya, kalau ada ya togut, ya. Kalau ada ya togut kayak begitu. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan pemimpin kita tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Hukum togut adalah kufur, udah. Ya. Wa'tanaqu al-kufra billahi wa dalalah. Mereka malah mengadopsi, ya, mengadopsi kekufuran kepada Allah dan kesesatan. Wa in tasammau bil Islam, walaupun mereka mengklaim mereka Islam, ya, mereka Islam, mereka sholat, ya, perhatikan di sini. Tapi walaupun mereka Islam, mereka sholat. Adapun hadis, ya, jangan memerangi mereka masolu selama mereka sholat, itu takyid yang menunjukkan Islam. Kalau Islamnya udah enggak ada lagi dengan melakukan pembatal-pembatal, diantaranya meyakini hukum togut yang terbaik, lebih baik daripada hukum Allah, atau sama baiknya dengan hukum Allah, atau boleh-boleh saja berhukum dengan hukum togut, ya batal Islamnya. Makanya dalam hadis lain, ya illa'an aku, illa'an apa namanya, kecuali jika mereka aqama, ya menegakkan kitab Allah, menegakkan kitab Allah dalam hadis yang lain. Hai barakallahu fikum. Nah, kalau pemimpin belum ada redaksinya yang keluar dari lisan dia, ya, bahwa hukum apa namanya, hukum togut yang digunakan lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menyatakan hukum togut yang digunakan sama baiknya dengan hukum Allah, ini kekufuran semua nih, ijma ini yang menyebabkan dia murtad. Atau dia menyatakan hukum togut itu memang jelek, hukum Allah yang terbaik, tapi boleh-boleh saja berhukum dengan hukum togut, ini juga murtad, kekufuran. Selama dia tidak menyatakan demikian, kemana kita bawa? Kepada kemungkinan yang keempat. Yaitu apa? Kita anggap dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Nanti akan ada dialog Syekh Bin Baz dengan Syekh Ar-Rajihi di sini. Tabarakallahu fikum. Terus berikutnya, Fadl Ainur, bacain. Fal amru azim. Jamak dari daulah, dual. An yu'khadha hatta tunaffida bittahalli ila jiddin wa nashatin. Sallallahu alaihi wasallam al-akhir al-akhiri yasluhuna ma aslaha yuslihu yuslihuna ma afsada an-nasu min santai. Apa bacanya? Sunnati, hati-hati untuk ya hasbu ya fal amru adimun, maka perkara ini besar ya, dahsyat perkara ini ya, gawat perkara ini. Yahtaju ila inayatin azimatin, butuh kepada atensi yang ya, serius, perhatian ya, yang membutuhkan apa? Perhatian yang berlebih. Fadwal, jamak dari daulah. Fadwalul Islamiyati al-ana, negeri-negeri Islam saat ini. Yuqal, yang disebut innaha islamiyatun, negeri-negeri Islam itu adalah Islamiyah. Maka matlubun, dituntut minha, dari negeri Islam tersebut, antan surah dinallah hiya binafsiha, untuk menolong agama Allah. Muhtajatun ila jihadin, maka mereka pun juga dibutuhkan, butuh jihad, artinya apa? Mereka butuh diberi pengarahan, diberi nasihat. Jihad, maksudnya jihad oleh siapa? Jihad oleh ulama, ya, oleh nasihin, oleh para ulama. Taib. Muhtajatun ila taujihin, mereka membutuhkan taujih, pengarahan. Muhtajatun ila an yu'khadha ala yadiha, mereka juga butuh diambil, dipegang tangannya. Ya, dipegang tangannya, diberikan nasihat. Hatta tahkuma syariat Allah, hingga dia nanti berhukum dengan syariat Allah. Hatta tunaffidha amra Allah, hingga dia dapat menerapkan ya perintah-perintah Allah, fi ibadillah, ya, kepada para hamba-hamba Allah yang merupakan rakyatnya. Falaisal amru bitahalli wala bitamanni. Maka ya, perkara ini bukan sekedar at-tahalli, khayalan aja, wa tamanni, ya, angan-angan. Iya. Walakin yahtaju ila jiddin wa nasyatin. Namun membutuhkan jiddin wa nasyat. Kerja keras, kesungguhan, ya, dan kerja keras. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan asing dan akan kembali dengan asing, maka tuba. Tuba itu dalam sebuah riwayat disebutkan syajaratun fil jannah. Sebuah pohon di surga. Atau ya bisa juga dimaknai beruntung. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa itu orang-orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladzina yuslihuna idza fasadat nas. Mereka yang melakukan islah, ya, melakukan perbaikan, reformasi, ya, perbaikan dari segala kerusakan. Kerusakan yang dilakukan oleh Khawarij, Sufiyah, Murji'ah, ya, Qadariyah, Asy'ariyah, mereka melakukan perbaikan. Idza fasadat nas. Ya, itu ketika manusia merusak, ya, merusak agama ini dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Khawarij dengan, ya, pemikirannya. Tiga pemikiran Khawarij yang utama dan pertama, yaitu, ya, mengkafirkan pada selain pelaku kesyirikan. Itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku kesyirikan itu bukan Khawarij, muwahhid. Ya. Sebagian orang ini lagi gagal paham lagi. Ada lihat orang lain mengkafirkan musyrikin dibilang Khawarij. Ini Ansor, ini tadi udah jadi Ansor Togut. Sekarang jadi Ansor musyrikin. Jadi Ansor musyrikin. Kalau Khawarij itu mengkafirkan dosa besar. Yang kedua apa? Kata Syekh Fauzan, masih ingat di durus Syarah Nawakidul Islam? Hah? Yang kedua? Hah? Khuruj, keluar, memberontak dari hukam, dari pemimpin-pemimpin muslimin. Ya, kalau pemimpin non-muslim gimana? Maka bukan Khawarij, bukan Bughat. Ya. Makanya Syekh Shalih Al-Syeikh itu ditanya oleh pemuda Aljazair yang mereka datang ke Saudi Arabia. Boleh enggak memberontak kepada pemimpin kami yang sekuler? Kalau sekuler itu apa? Ya kufur. Kok sekuler mukmin? Ya, dan pemimpin Aljazair memang terkenal menentang syariat. Boleh enggak menentang pemimpin kami? Apakah dikategorikan Khawarij atau Bughat? Ya, Syekh Shalih Al-Syeikh menjawab tegas, di YouTube ada rekamannya. Ya. Maka Aljazair, kata beliau, laisat daulah muslim. Aljazair itu bukan daulatan muslimatan. Bukan negeri muslim. Bukan negeri muslim. Tapi ada azan di situ. La ilaha illallah. Syekh Shalih Al-Syeikh di syarah salah satu usul, ya, menjelaskan kalau ada azan di masa Rasulullah, ketika Rasulullah dengar azan maka tidak menyerang, itu karena di masa dahulu kalau ada azan berarti negeri tersebut sudah meninggalkan kesyirikan, sudah berislam, maka tidak diserang. Kalau zaman sekarang yang azan besok dia, hah, jangankan ada azan, ini yang tukang azan, hah, besok dia jadi kuburiun. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia enggak taubat dari sikap dia yang kuburiun. Ya. Kalau Syekh Shalih Al-Syeikh di syarah usul salasah ini menyatakan adanya adzan itu bukan menunjukkan sama sekali negeri Islam. Di Eropa juga ada adzan. Memang Eropa salah satu negara Eropa yang ada adzan jadi negeri Islam. Baik, barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Syeikh, Aljazair bukan negeri muslim. Yang melawan bukan Bughat, bukan Khawarij, namun dilarang. Kenapa? Timbangannya bukan Bughat Khawarij, bukan, tapi maslahat, mafsadat. Banyak maslahat mafsadatnya. Ya? Banyak maslahat mafsadatnya. Kalau banyak mafsadatnya itu enggak boleh. Enggak boleh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Enggak boleh. Ya. Ad-darar yuzal. ya, darar yuzak, kemudaratan itu harus dihilangkan, ditinggalkan, nggak boleh. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya, itu syarat yang kemudian khawarij yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga khawarij apa lagi? Menghalalkan darah kaum muslimin. Itu tiga ciri khas khawarij kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Khawarij merusak Islam. Namun Murji'ah lebih parah merusak Islam. Makanya para salaf menyatakan Murji'ah itu lebih jelek ya daripada khawarij. Ya. Kalau khawarij lari dari kekufuran, makanya dia bersikap kayak begitu. Kalau Murji'ah ingin melestarikan kekufuran, ya, ingin melestarikan kekufuran. Allahumma musta'an. Wa fi lafdzin akhar, dalam lafaz yang lain Nabi menyatakan yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Ya. Yaitu yang mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya. Lanjut sini. Ya. Fadal dibaca. Ah, ketua DKM. Saya akan buat. Fadal. Cuma di sini ketua DKM ya bisa disuruh-suruh. Lagi di masjid ketua DKM kita suruh. Kalau di luar masjid, di luar majelis, lain lagi dia yang nyuruh kita. Kalau sekarang ya, aneh yang memimpin. Ayo. Fadal. Wahabila ini alladzina yaqsulu bihim as-salatu indal qurbati misla al-yaumi al-qurbati al-'azimati al-qurbatu al-'azimatu al-qurbatu al-'azimatu al-qurbatu fi haqa'ihi amma da'wa al-islami ma hiya bi qurbatin da'wa katsiratin walakin da'wa katsiratun da'wa katsiratun walakin qurbatun fil haqiqati fi tahkimi syari'ati wa tanfidhi amrillahi wa siddi fi dhalika wal ghairah ghairah wal ghairah gairah, gairah itu bahasa Arab gairah aslinya ghairah ya gairah itu bahasa Arab tuh ghairah fal ghuraba ummalladina yaqumuna li islahil awdahi ala du'il kitabi was sunnati bi hal i'rabnya badiina badiina bi islahi anfusihim bil jihadi li anfusihim wa yaqunu ala basiratin wa ala ilmin wa ala wa ala hudan wa ala hudan la ala jahlin wa dhalalin. Tayy. Nah. Ini dulu. Mana lagi tadi? Hah? Faha ulai humul ladina yahsul bihim as-salahu. Maka mereka itulah yang kebaikan terwujud melalui perantara mereka. Indal ghura indal ghurbati ketika terasing. Ya ketika fase atau waktu asing, aneh. Mithlul yaum kata Syekh Ibnu Baz. Semisal hari ini. Ya, al-ghurbatul azimah. Al-ghurbatu fil haqa'iq. Ini keterasingan kita ini, keterasingan ini azimah. Sangat besar sekali. Namun keterasingan ini secara hakiki. Ya. Ini LDII sesat menyesatkan ngaku-ngaku dia minal ghuraba. Kita ini dianggap asing. Bawain hadis ini, badal Islamu ghoriban, wa sayyidu ghoriban kama bada. Itu mah apes dunia akhirat. Ya. Oh, ya dia sesat gitu, dia terus bangga apa ngaklaim juga hadis itu buat kita kata. Ya. Yang dianggap asing itu bukan yang sufi, bukan. Tapi yang secara hakiki. Ya. Taib. Yang betul-betul dia dianggap asing karena dia memperbaiki apa yang dirusak manusia dari sunnah Rasul. Ya, kalau LDII, Sufi, Khawarij, Murji'ah, mereka justru yang merusak sunnah Rasul. Jadi mereka itu ya ghurabaan mereka. Ya. Apa yang guruba? Paham ya? Guruba itu lihat alladzina yuslihuna ida ya alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Itu guribah. Guruba itu yang memperbaiki, mengislah apa yang dirusak. Sunnahku yang dirusak oleh manusia. Ya. Sunnah Nabi dirusak sehingga lahirlah Khawarij, Murji'ah, Sufi ya dan seterusnya. Hey, lanjut lagi. Amma da'wal Islam, adapun mengklaim Islam, mahiya bi ghoribah wa da'wa katsirah. Ya, adapun mengklaim Islam saja itu bukanlah sesuatu yang asing. Ya, maka pengklaiman itu banyak, lakin ghoribatun fil haqiqah. Nah, ini. Ghoribah. Yang mana sih yang dianggap asing secara hakiki yang real itu apa? Ya, fi tahkimi syariati wa tanfidhi amrillah. Oh, lihat tuh. Ini ghoribah nih. Ya, berhukum dengan syariat Allah, menerapkan perintah Allah, wasidqi bidzalik wal ghairatu lillah, jujur dalam hal tersebut dan ghirah adanya kecemburuan karena Allah ketika agama Allah tidak ditegakkan. Ya. Ini baru ghoribah. Ya. Negeri mana yang menerapkan hukum syariat Islam? Jarang. Dulu ada dua, sekarang tinggal satu. Dulu itu bukan zaman dulu, baru. Paling baru 30 tahun silam. Dulu ada dua. Taliban, Saudi Arabia. Taliban dan apa? Saudi Arabia. Taliban udah selesai. Tinggal Saudi Arabia. Brunei. Lah, pada sebagian aja. Sebagian yang lain enggak. Ya. Sebagian yang lain enggak. Brunei. Tapi lumayan bagus, alhamdulillah. Ya. Karena Brunei itu tidak di, ya. Hah? Bukan. Banyak kurang ulama yang menasihati, membimbing. Itu ya berdasarkan sultan aja. Karena sultannya memang orang yang multazim, orang yang memang berpegang dengan agama, walaupun dia Asy'ari. Tapi bagus. Beliau orang beragama. Ya memang orang beragama gitu. Bukan dari kalangan politikus, bukan. Memang orang beragama. Anak raja jadi sultan. Orang kaya, istri 4. Makanya orang kaya di Indonesia baru kaya dikit disebut sultan. Padahal istrinya 1. Padahal sultan beneran istrinya berapa? 4. Sultan Hasanah Bolkiah. Nah. Hah? Siapa? Hah? Oh, antum pernah di Brunei ya? Bukannya 4 isinya? 2. Cerai 1. Kali udah kali. Orang sudah banyak, saka baik aja. Antum kapan pulang dari Brunei ke Indonesia? Kapan? Pulang dari Brunei. Hah? 2003, oh, udah lama itu, 17 tahun lalu. 17 tahun lalu, sekarang udah 4. Ya, mana lagi tadi? Ya. Husnudzon dong. Mana lagi tadi? Nah. Hadza wal gharib, ini baru yang gharib, yang asing ya. Yang berhukum bersyariat dengan hukum Allah. Ini baru cingkrang diledekin aja langsung merasa guroba. Mana guroba? Ana guroba. Ana guroba. Kenapa? Ana diledekin kebanjiran. Guroba. Guroba itu yang dijelaskan Rasul. Yuslihuna ya, maaf sadan nas. Ya. Jangan mengklaim diri saya guroba, itu tazkiyah diri sendiri. Kalaupun benar dianggap guroba, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, tazkiyah diri sendiri, pala tuzaku antusaku. Jangan tazkiyah diri sendiri. Kan kalau disebut guroba, keutamaan bukan? Keutamaan. Ya, keutamaan. Hah? Anak ghuraba, wah tazkiyah diri sendiri. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Wa hadha wal gharib. Fal ghuraba hum alladhina yaqumuna li islahil awdha' 'ala daw'il kitabi was sunnah. Maka ghuraba, orang-orang yang dianggap asing itu ialah yang mereka yaqumun. Ya. Yang mereka melaksanakan islah, perbaikan. Perbaikan pada apa? Ala awdha', kondisi-kondisi. Ya. Dengan Al-Qur'an dan sunnah, di atas cahaya Al-Qur'an dan sunnah. Badiina, mereka memulai bi islahi anfusihim, dengan memperbaiki diri mereka sendiri dulu. Ya. Bil jihadi li anfusihim, untuk menjihadi diri mereka sendiri, menekan diri mereka sendiri untuk tunduk terhadap syariat. Wa an yakunu 'ala basiratin wa 'ala ilmin wa 'ala hudan. Dan mereka ini ya berada di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. La 'ala jahlin wa dalalatin, bukan di atas kebodohan dan kesesatan. Sampai sini tadi ya. Dibaca ya? Semantu, Bro. Terus Adol baca lagi ya. Mustafa. ويتشاوروا في ذلك مع كبارهم وأعيانهم من أهل الخير والهدى حتى يتسنى للجميع إيضاح الحق حتى يتسنى للجميع إيضاح الحق ونشر الحق وإكمال الباطل والقضاء على الباطل bita'awuni 'alal birri wattaqwa. Ah, ini dulu. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz, wa an yasta'inu bi ulama'ihim, agar mereka memohon pertolongan kepada para ulama mereka, wa kibarihim, dan para kibar mereka, ulama besar mereka. Wa tasyawaru, dan mereka bermusyawarah, bertukar pikiran, minta pendapat bidzalika, ya terkait hal ini, ma kibarihim wa ayanihim, dengan para kibar mereka dan tokoh-tokoh mereka, min ahlil khair wal huda, ya, yang merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Ini penting ini. Ya, bermusyawarah kepada kibar, minta pendapat kibar. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan demikian. Orang-orang sekarang merasa sudah tahu, enggak butuh kepada kibar, cukup sama pendapat dia. Siapa itu kibar? Ya, kibar ulama yang kata Nabi sebutkan, al barakatu ma'a akabirikum. Semua permasalahan, ya, kita kembali pada kibar. Sebagian orang sekarang menerjemahkan itu, oh, ustaz iya, ustaz kibar. Allah ila illallah. Kembali kepada kibar, ustaz kibar. Ada pendapat ulama kibar bertentangan dengan ustaz kibar, pilih ustaz kibar. Nah, ini keliru nih. Ini diluruskan. Jujur dalam beragama. Ya, kembali kepada kibar itu apa sih? Ulama. Maka pada kasus-kasus nawazil, kontemporer, yang seperti ini, yang diambil ialah pendapat ulama kibar. Ulama kibar banyak. Pendapatnya yang sudah ada, yang masih hidup. Ini yang kita ambil. Ya, jangan egois. Mengedepankan hawa nafsu. Pengen pendapat sendiri, pendapat guru sendiri. Itu ditinggalin dulu. Kayak begitu. Ditinggalin dulu. Naam, kita bisa ngambil ilmu-ilmu dari guru kita, pendapat yang lain. Tapi pada pendapat nawazil yang kayak begini, krusial, itu gak ada tempat bagi mulut siapapun, kecuali mulut ulama kibar yang berbicara. Paham gak sini? Yang lain gak boleh bicara. Kalau mereka maksa bicara, bicara tanpa ilmu. Atau mereka berfatwa dengan fatwa yang salah, karena mereka tidak berhak berfatwa. Ya, ini penting ini. Kejujuran dalam beragama. Hatta yatasanna lil jami' idahul haq. Ya. Agar mudah bagi semuanya, lancar bagi semuanya untuk menjelaskan kebenaran ini. Wa nasul haq, ya, agar mudah untuk menolong kebenaran. Wa ikhmadul batil, ya, dan untuk memadamkan kebatilan. Wal qada'u 'alal batil, memberantas kebatilan. Bita'awun al birri wa taqwa, dengan bertaawun tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini sudah dilakukan oleh para ruasa di negeri Saudi Arabia. Ya. Mereka bermusyawarah dengan ulama, ya, bahkan saat ini Syekh Sa'ad Asy-Syasri menjadi penasehat Raja Salman Ya, ini bagus ini, langkah-langkah yang bagus. Ya, jangan malah mengambil tempat musyawarah orang liberal, Allah musta. Ya, merusak. Terus lanjut Mustafa, waqala arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aidot dia kadia ala nabami nuzum. Nuzum jamak dari nizam. Ala nuzumi al-fasidati fil mujtama'i al-insani wa akhlaqil munharifati wa dhulami wa zul wa zulmi wal juri jaur bukan jur, jaur wal jauri wa li lamnya min ta'lil liyuhalla mahalluha nazuman salihatan nuzuman salihatan wa ahkaman adilatan. Baik, ini dulu. Kemudian Syekh Ibnu Baz berkata, ya arsalallahu Muhammadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW juga untuk apa? Liyaqdi ala nuzum al-fasidah. Ya, untuk memberantas sistem-sistem yang rusak fil mujtama' al-insani dalam masyarakat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki sistem yang rusak. Sistem jahiliyah, akhlak yang sudah menyimpang, kezaliman, jaur, kesemena-mena. Ya, dan akan ditempati mahal lahat pada posisinya. Jadi, ya, ajaran Nabi itu akan menggantikan, ditempatkan pada tempatnya nuzuman salihat. Ya, dengan sistem-sistem yang saleh, yang baik, ahkaman adilah, hukum-hukum yang adil. Ya. Baik. Terus lanjut. Rabbahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu liyuzila ma fil ardi minal zulmi wa tughyani. Baik, maka Allah Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuzila, untuk menghilangkan, melenyapkan, ya, kezaliman, tughyan, ya, kesemena-menaan yang ada di muka bumi ini. Terus waliyak dia alal fasadi, dan untuk menghancurkan, memberantas segala macam, ya, fasad, kerusakan. Terus waliyuziha an nudumu al-fasidatu liyuziha nuduma an-nuduma al-fasidata wa tawajita al-mustabidata mustabidah, dalnya tasydid mustabidah. Baik. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, liyuziha azzaha yuzihu, menggeserkan, ya, melengserkan, menghancurkan, bisa maknanya itu semua, untuk melengserkan sistem-sistem yang rusak, watawagid dan togut-togut al-mustabidjah, ya, togut-togut diktator. Ya, lanjut Repi, baca Repi. ويستحملونهم فبعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل هذا النظم الفاسد. معنى سي متى؟ ايه ايه terus ketinggalan ya. Terus baca والاخلاق الظالمة وليقضي على الطغاة المتجبرين mutajabbirina fa'il, ya. Terus walqalatil mufsidina wali mahalla dalika qalatan muslihina wa nuzuman adilatan mustaqimatan wa syara'iha hakimatan adilatan tuqifun nasa inda haddihim wala tafarruqu baina abyad wa aswad wa la bayna ahmar wa ghayrihi wa la bayna ghani wa faqir wa la bayna sharif 'inda an-nas wa wadi' 'indahum wadi' jiddul sharif, ya. Terus bal ja'ala sharif atahu la tufarriqu bayna an-nas bal tawajjaha tuwajjihuhum jami'an wa ta'mur Wa ta'muruhum wa tanhahum jami'an wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala anna akraman nasi inda Allahi wa bayna bukan bayna lanjut anna akraman nasi inda Allahi wa atqahum. Nah, mana tadi Rabi bacanya? Alladzina ya, itu ya. Ya. Jadi Rasul diutus ini untuk menghancurkan togut-togut diktator. Alladzina yatahakkamuna bin nas bil batil. Yang mereka menerapkan hukum batil kepada manusia. Wa yadzlimunahum, menzalimi manusia. Ya, wa yata'addun. Ya, yata'adduna 'ala huquqihim dan merampas hak-hak mereka. Wa yasta'bidunahum dan memperbudak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus hadan nabiyya, mengutus nabi ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam liuzila hadhihi an-nudhuma al-fasidata. Ya, untuk melenyapkan sistem-sistem yang rusak ini. Wal akhlaq al-dhalimata, akhlak-akhlak yang zalim. Liyaqdiya al-tughati al-mutajabbirin, untuk menghancurkan para tagut-tagut yang angkuh. Wal qadatil mufsidin, para pemimpin yang merusak. Liyuhanna mahalla dhalika qadatan muslihin, agar nanti ditempatkan pada posisinya pemimpin-pemimpin yang melakukan islah, ya, kebaikan. Wa nuzuman adilatan, yang akan menerapkan sistem-sistem yang adil, mustaqimatan, yang istiqomah, yang lurus. Wa syara'ian hakimatan, dan syariat-syariat yang hakimah, ya. Ya, yang hikmah adilatan, yang adil. Dan nanti sistem-sistem yang baik ini yuqifun nas, akan menghentikan manusia inda haddihim, ya, di batasan mereka. Jadi nanti sistem yang dibangun dalam Islam akan mengatur manusia, mengerem di mana mereka dilarang. Paham ke sini? Sekarang enggak ada. Malah dilindungi, bank-bank riba dilindungi. Ya, pelacuran ada lokasinya. Ya, ada lokalisasi judi difasilitasi. Ya. Allah musta'an. La tufarriq, bahkan koruptor dilindungi, ya, dikasih akses kabur, dimudahin bikin KTP palsu, ya, disembunyiin, walaupun ditangkap dibikin kabur dari zaman Edi Tansil sampai zaman sekarang. Tahu Edi Tansil Mustafa? Pernah dengar itu. Akhir tahun berapa Mustafa? 97. Oh, belum lahir. Edi Tansil ada tuh belum lahir. Mustafa 97. Kayak tahun 87 atau korupsi 10 tahun nih. Ya. Mana lagi? Wala tufarriqu baina abyad wa aswad. Nah, sistem syariat Islam ini nanti tidak membedakan mana orang hitam, mana orang negro, mana orang putih, mana negro, mana yang kulit merah atau yang lainnya, Cina apa enggak ada. Cina itu, ya, kita enggak rasis ya, Pak, ya. Kita enggak ada rasis terhadap etnis Cina, Cina enggak. Cina muslim, ya, kita saudara kita. Ini agama ya, bukan masalah kayak gitu-gituan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu jelas ya. Kalau enggak melihat ke rupa-rupa kita, mau Cina kayak mau. Ya, sebagian ikhwah terjebak juga di sikap seperti ini. Jahiliyah kayak begini. Ya. Ya lil ansar, ya lil muhajirin, dulu para sahabat pernah terjebak itu juga. Gak boleh, Cina-Cina. Gak ada urusan sama Cina. Oh, mereka muslim, ya saudara kita, mau Cina sekalipun. Kalau kafir, jangankan Cina, satu keluarga sama kita. Kita barok. Paham gak sini? i'tabar. Ya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah walau kanu. Hah? Apa yang pertama? Aba. Atau yang kedua apa? Baik, ayat itu ditujukan untuk siapa? Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang memenggal kepala bapaknya sendiri di medan Badar, di perang Badar, bapaknya di barisan kufar. Allah puji, tidak Allah celah. Ya, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, namun dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka dan seterusnya. Tapi enggak ada urusan yang Cina, Cina. Ya. Dulu orang-orang dulu begitu. Enggak ngerokok, enggak. Habis makan kok enggak ngerokok, kayak ditabukin Cina enggak ngelawan. Kesannya Cina itu apa? Bangsa yang rendah di kita. Enggak demikian. Lihat agamanya. Ya, lihat agamanya. Jangan sebut Cina ini. Mana lagi tadi? Wala baina ghani. Nah, Islam enggak bedain antara orang kaya, orang fakir, antara yang mulia indan nas di sisi manusia, wa wadi'in indahum. Wadi orang yang rendah. Lihat Raja Salman mengeksekusi ponakannya. Dikisos. Kenapa? Karena ponakannya membunuh orang lain. Pangeran. Ya. Sekarang boro-boro anak presiden. Ya, ini ya. Anak pembantunya menteri aja bisa selamat. Bahkan teman anak pembantu menteri. Ini menteri punya pembantu, pembantu punya anak, anaknya punya teman, temannya punya CS-an lagi. Ya, CS-annya punya istri, istrinya punya ipar. Ipar punya sepupu, sepupunya itu melakukan kejahatan, bisa selamat. Ya. Apalagi anak menteri langsung. Ah, rusak sistem kayak begitu. Bal ja'ala syari'atahu la tufarriqu bainan nas. Bahkan Allah menjadikan syariatnya itu tidak membeda-bedakan manusia. Bal tuwajjihuhum jami'an ta'muruhum, bahkan syariat itu yang mengarah, membimbing mereka, memerintahkan mereka, wa tanhahum jami'an, melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan semuanya. Wa bayyana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjelaskan anna akraman nasi indallahi wa asqahum. Ya. Bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Nah, terus berikutnya, Paris, baca Paris. Wayak dia. Yuk sirun. Ikhwanuhum wala yatajabbaruna wala yatakabbaruna bal yansifuna bal yunsifun ansofa yunsifun dari wadah masdar itu insof wa yunsifun bal yunsifuna ikhwanuhum wa yasna'una fi salatihim wa falatihim wa yuhakimuna wa yahkumun wala yastabiddun yastabiddun dalil tasdid wala yastabiddun biha an. Baik, ini dulu. Fal Islam ja'al yuhariba haula. Maka Islam hadir untuk memerangi mereka itu. Ya, para tagut. Wa yaqdiya 'alaihim, dan untuk memberantas mereka. Liyuqima daulatan sholihatan bi qiyadatin sholihatin. Ya, Islam hadir untuk menegakkan daulah, negeri yang baik. Ya, negeri Islam dengan kepemimpinan yang solehah, dengan kepemimpinan yang soleh, pemimpin yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang soleh ini yu'sirun, jangan yu'asir. beda arti. Ya, asara yasiru memberikan dampak, asara yusiru, ah, memprioritas. Antum kan hafal surah Al-Hasyr, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Dan mereka para pemimpin ini, para pemimpin Islam ini yang baik ini memprioritaskan hak-hak Allah. Ya. Jadi memprioritaskan hak-hak Allah dulu. Ya. Bal yunsifun wa insafan nas, dan mereka lebih memprioritaskan berbuat adil kepada manusia, kepada rakyat. Wa yardawna bima yardha bihi ikhwanuhum, dan mereka ridha dengan hal-hal yang saudara-saudara mereka pun juga ridha. Wala yatajabbarun, mereka tidak angkuh berbuat semenang-menang. Wala yatakabbarun, tidak belagu, tidak sombong. Bal yunsifun, bahkan mereka berbuat adil. Ya. Ikhwanahum, kepada saudara-saudara mereka. Wa yas'auna, dan mereka berupaya fi salahihim wa falahihim, berupaya dengan giat sungguh-sungguh untuk kebaikan mereka, saudara mereka, rakyat mereka, kebahagiaan mereka. Ya, dan mereka berhukum, ya, menerapkan hukum di tengah-tengah mereka bil adli, dengan adil. Wa yashtarikuna ma'ahum fil khairat. Ya, dan mereka juga menyertai saudara-saudara mereka dalam kebaikan. Wala yastabidduna biha anhum, dan mereka tidak berbuat senang-wenang dengan syariat tersebut terhadap saudara mereka. Paham sini ya? Ya. Lanjut lagi, Faris. Bang. Taksah nuzuma al-fasadi wa tuziru ahkamat tughat wa taqdi. Itu kalau ada wazan kayak gitu, itu sama kayak wazan udot, duat. Ya, udot, duat, tughat, dain, duat, qadin, udot. Ya, itu jamaknya. Terus wa taqdi ala turqil fasadi wa aqlaqil mufsidin wa tujibu ala muslimina ittiba'a hadzal nizami al-munazzali fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Wa hakadha ba'atha Allah, demikian Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW yang membawa agama yang syamil, yang menyeluruh, yang sempurna, wa nidham, dan sistem yang adil, wa syara'i'a mustaqimatin, syariat yang mustaqimah, yang lurus. Yang syariat ini taksahu nuduma, taksah, kasaha, yaksah, menyapu. Tapi ini bukan maksud mana menyapu, apa? Membersihkan. Membersihkan sistem-sistem yang rusak. Wa tuzilul ahkamat tughati, ya, dan menghilang, melenyapkan hukum-hukum tagut. Taqdiyala turqil fasad, ya, memberantas, ya, jalan-jalan kerusakan. Wa akhlaqil mufsidin, ya, dan akhlak orang-orang yang merusak. Ya, dan syariat ini juga tujibu ala muslimin, mewajibkan kepada setiap kaum muslimin ittiba' hadzal nizam, untuk mengikuti sistem ini al-munazzali, yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini wadih jelas ya. Harga, baca harga. Yushkarun. Yushkarun. Zalat tergelincir kaki kodamun. Au wujida au wujidu minhum. Maka apa namanya? Wujihu waluhidu taib. Dan Syekh bin Baz berkata, fa inna katsiran minal hukam yakhafuna minasyabab. Ini kata Syekh bin Baz. Ini banyak pemimpin-pemimpin yang takut sama para pemuda, pemuda ngaji maksudnya. Bukan pemuda yang jadi supporter bola Persija, Persib, Viking, bukan. Ya, tapi pemuda yang ngaji. Pemimpin itu takut. Ya. Ya, li'anna dhanba annahum yutalibuna bi syariatillah. Karena kesalahan pemuda menurut pemimpin, kesalahan para pemuda menurut pemimpin adalah para pemuda ini menuntut para pemimpin, yutalibun, para pemuda ini menuntut para pemimpin agar ditegakkan syariat Allah. Ini jangan salah paham memahaminya ya. Ya. Saya juga awal-awal pas baca, karena kesalahan pemuda mereka bingung juga. Oh, ternyata maknanya begini. Karena kesalahan pemuda menurut pemimpin, mereka itu menuntut para pemimpin agar menegakkan syariat Allah. Wa yad'una ila syariatillah. Dan para pemuda ini yang ngaji ya, menyerukan, mengajak, mendakwahkan pemimpin untuk berhukum dengan syariat Allah. Fahum, maka para pemimpin ini yakhafuna minhum. Takut kepada para pemuda pengajian tadi. Ayyan takidu alaihim takhallufahum an hukmillah. Akhirnya para pemimpin takut, khawatir kepada para pemuda yang mengkritik mereka. Mengkritik takhallufahum karena mereka meninggalkan berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dan tidak wa adami qiyadatihim wa adama qiyadatihim annasa. Dan tidak adanya kepemimpinan mereka terhadap rakyat ila syariah. Ya, untuk memimpin mereka di atas syariat. Wa hadza matlabun thayyibun, kata Syekh bin Baz. Ya, kalau tuntutan pemuda ini berarti ini tuntutan yang baik. Tuh, jangan langsung dicap apa? Takfiri, warid, hizbi. Siapa yang ngomong ini? Hadza matlabun thayyibun. Siapa yang ngomong? Syekh bin Baz. Jadi kalau ada para pemuda yang bilang tegakkan hukum Allah. Ya. Itu baik ya, tuntutannya baik. Ya. Adapun cara mereka nanti yang keliru, demo ya. Itu diluruskan, keliru ke demo. Mau ngapain? Ikhwan akhwat lagi. Akhwatnya juga teriak-teriak, ngapain lagi? Mujahidah, Allah Akbar. Mujahid, Allah Akbar. Namun tuntutan mereka, lihat substansinya, menuntut ditegakkan hukum Allah, ditegakkan keadilan. Ini tuntutan yang baik. Minasyabab as-salih. Ya. Ya, tuntutan yang baik, yang bagus dari para pemuda ini, yushkaruna 'alaiha. Yang mereka mesti diapresiasi. Ya. Atas tuntutan mereka ini. Fayanbaghi lil qadati an yusa'iduhum 'alal khair. Maka sudah sepatutnya bagi para pemimpin untuk menolong mereka, menolong para pemuda. Ya. Menolong mereka menuju kebaikan. Wa an yursiduhum ila shawab. Dan membimbing para pemuda ini menuju ya kebenaran, idza akhtau, kalau mereka keliru. Wa an yurabbu fihim. Dan para pemuda ini hendaknya ditarbiyah al-ghairah al-islamiyah wal quwwah al-imaniyah. Ya. Ditarbiyah al-ghairah al-islamiyah. Ya, kecemburuan mereka, kecemburuan Islam mereka, mereka semangat sekali sini, kekuatan iman mereka. Wa idza zallat qadamun, apabila kaki mereka tergelincir atau jika mereka salah ya. Atau ini dibacanya gini anaknya nih, aw wajadu minhum khata'an gitu. Wajadu minhum khata'an. Nah, apabila pemimpin ini mendapati kekeliruan dari para pemuda tadi ya. wujjihu ilal khair, maka mereka diarahkan kepada kebaikan. Waluhidu, dan mereka tetap diawasi. Fi jami'i syu'un, fi jami'i syu'un, dalam berbagai perkara. Hatta yustafada minhum, hingga nanti ya diambil faedah dari mereka. Watantafi'u watantafi'a minhum al-ummatu, dan hingga umat nanti mengambil manfaat dari mereka. Ya. Fikri, baca Fikri. Ghairuhu isim laisa. Ah, lihat, perhatikan. Sami'tu madza fa'ala Ibrahim. Kalian telah mendengar di Al-Qur'an apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahidun, dia seorang diri. Ya, laisa 'alal ardi ghairuh. Enggak ada di muka bumi ini di ini selain beliau yang muslim. Terus taib, hingga nanti anak paman beliau, sepupu, adik sepupu beliau, Sarah masuk Islam. Dan akhirnya Ibrahim menikahi Sarah. Ini juga bantahan terhadap Al-Imam As-Suyuti, Al-Qurtubi. Ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa Azhar itu bukan bapaknya Ibrahim, tapi siapa? Paman. Tapi amnya. Ini untuk apa mereka ngomong seperti ini? Untuk menyatakan bapaknya Rasulullah mukmin. Adapun hadis inna abak inna abi wa abaka finnar, itu maksudnya apa? Ami. Makanya mereka ngamuk. Dikatakan Pak bapaknya Rasulullah adalah kafir. Hadis surat Muslim ditafsirkan oleh An-Nawawi demikian. Di syarah Sahih Muslim, oh enggak, tapi yang benar perkataan Suyuti. Berdasarkan dalil apa? Nabi Ibrahim yang kisahnya dengan Azhar itu bapak, itu bukan bapaknya tapi pamannya. Lah. Sudah dijelaskan oleh para ahli sejarah. Pamannya Ibrahim itu ada, punya anak namanya Sarah yang jadi wanita tercantik di dunia saat itu. Ya. Masuk Islam, dinikahi oleh Ibrahim. Ya. Nah, begitu Repi. Kalau nanti antum punya sepupu, ya, wanita boleh nikahi. Sezulka punya adik sepupu enggak? Cewek. Ada. Oh, tuh Repi itu, abang mau dibilang ada. Nah. Mana lagi tadi? Hah? Mana sih? Oh iya. Ibrahim tadi ya. Udah dibaca lagi belum? Terus lanjut baca lagi. Nah, manusia saat itu semuanya berada di atas kekufuran, kesesatan. Baik. Wahai dalik, namun walau demikian, Nabi Ibrahim ketika sendiri, cuma berdua sama istrinya aja, ya, lam yatawakkaf anil jihad. Ini penting ya, nyari istri yang mau sama-sama dukung dakwah. Coba antum lihat ikhwah ya, Nabi yang banyak umatnya, istrinya rata-rata ta'awun. Nabi yang sedikit umatnya, istrinya rata-rata berontak. Coba, siapa Nabi yang sedikit umatnya? Siapa Nabi yang dakwah 1000 tahun? Oh, gimana istrinya? Berontak. Nabi Lut, gimana? Kaumnya semua tuh ditimbun, diangkat ke udara, ditebalikin, kaum Sodom. Gimana istrinya? Malah sekongkol sama kafirin. Ya. Yang banyak umatnya Musa. Kan begitu dalam hadis apa namanya? Tentang di Kitab Tauhid tuh yang 70.000 orang yang masuk surga. Ya. kata Nabi Rasulullah SAW, waraitun nabiyya walaysa ma'ahu ahadun wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat Nabi yang pengikutnya cuma satu dua orang. Ya, waraitun nabiyya wa ma'ahu rahatun. Aku melihat Nabi yang pengikutnya cuma ar-rahat 3-10 orang. Waraitu sawadul a'adham. Aku melihat sekumpulan manusia yang banyak. Wadhanantu annahum ummati. Aku menyangka itulah umatku. Umatnya banyak. Kila innahu Musa wa qawmu. Ternyata dikatakan itulah Musa dan kaumnya. Umatnya banyak. Gimana istrinya Musa? Nah, istri Musa gimana? Berontak gak? Enggak. Ta'awun dalam dakwah. Dan umat yang paling banyak umat siapa? Yang masuk surga? Umat Muhammad SAW. Gimana istrinya Muhammad SAW? Sudah selesai. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi ibunda kaum mukminin. Ta'awun dalam dakwah. Khadijah semuanya. Antum jangan baca sirahnya. Aisyah cemburu itu doang dibacanya. Baca sirahnya Aisyah cemburu. Ya, itu aja. Lihat dong ta'awunnya Aisyah dalam dakwah. Ya. Antum tahu enggak apa penghasilan Rasulullah SAW setelah jadi nabi? Apa kerjaannya? Enggak ada dakwah 100%. Itu kisah dagang itu dulu. Kisah dagang itu dulu. Kapan? Sebelum jadi nabi. Dagang itu kapan? Sebelum nikah. Dagang. Ya, bosnya kan Khadijah. Setelah itu dagang. Sebelumnya masih kecil, ngangon kambing. Setelah jadi nabi apa? Gak ada lagi, udah dakwahnya. Turun ayat. Ya ayyuhal mudzatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Udah sibuk saat itu. Ya. Siang malam tahajud. Ya. Malam tahajud, siang dakwah. Enggak ada waktu lagi. Dagang-dagang. Jualan herbal, jualan buku. Jualan korma. Ya, enggak ada waktu lagi. Ya. Ya. Semasa di Mekah, Khadijah yang supply. Ya. Hijrah ke Madinah, apa penghasilan Rasul? Enggak ada. Kecuali pemberian sahabat. Ya. Ghanimah. Fai, udah itu aja. Gak ada. Kayak begitu, istri mana yang sanggup? Makanya dalam Sahih Bukhari, dapur Rasulullah itu semua istrinya gak kebul sebulan ya kawan. Istri mana yang sanggup? Hah? Antum baru gak belanja 3 hari, saya kan nunjuk antum gak pengalaman, minggir. Mahdi. Bujang kok saya tunjuk. Kok saya tunjuk ini? Minggir. Ya. Ya, Pak Hadi. Ummu Aisyah, dapur antum enggak ngebul seminggu, gimana coba? Hah? Hah? Gimana coba? Belum pernah kan? Coba. Enggak ada belanja, enggak ada apa-apa. Istri Rasulullah sabar, makan cuman pakai kurma air. Bahkan cuman punya kurma satu, ada orang yang minta-minta, ya udah dikasih. Habis itu enggak ada, air doang. Udah istri Rasulullah SAW tahun. Kenapa? Karena kalau Rasul kerja, udah dakwah gimana? Ya, Rasulullah mana nih? Gak dakwah nih? Ya, lagi safar ke Syam, borong korma, borong zaitun. Ya, mana ada kayak begitu? Paham gak tuh? Ya, jadi kalau ada pemberian sahabat diambil, ya, pemberian hadiah, bukan sedekah, ya, bukan zakat, karena Rasul menyatakan inna Muhammadan wa ala Muhammadin, ya, kata Nabi SAW ketika cucunya atau Fadl ibn Abbas, Hasan Hussein juga disuruh muntahin, Fadl ibn Abbas melamar mengajukan diri jadi amil zakah. Kata Nabi SAW, inna hadihi sadaqah, ya, sedekah ini, zakat ini, itu adalah min awsakhin nas, kotoran manusia. La tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Enggak halal buat Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi sepupunya enggak boleh makan zakat sedekah. Jadi Rasul enggak nerima itu. Dia cuma hadiah. Hadiah. Kalau enggak ada hadiah, ya udah air. Air. Istrinya banyak, bukan satu. Antum istri satu nih. Saya nunjuk ke sini mungkin tepat. Tiga langsung kena. Nih, langsung ke sana empat bisa. Ini istri satu. Istri satu. Ya, enggak cuma minum air doang. Seminggu piring pecah semua. Ya, langsung dia nyanyi Betaria Sonata. Pulangkan aku ke rumah, ya. Ibuku. Ya, ini dia istri Rasulullah. Nah, ini ya. Makanya kalau kok jadi cerita ke istri ya? Ini nyambungnya ke mana ya? Hah? Oh, Saroh. Saroh. Bukan Sarah ya, Saroh. Kalau Sarah sama temennya Mandra sama saingannya Zainab pos 1 pos 2. Sarah pos 1, Zainab pos 2, gitu ya. Nah. Mana tadi ya? Nah, itu Saroh. Ingat ya. Lihat tuh. Lihat Saroh. Kerjasama dalam dakwah. Nikah lagi. Ya, Nabi Ibrahim nikah lagi sama ya. Hajar. Hajar. Bukan Hajar, Hajar. Tulisannya kayak fi'il madhi fa'ala. Hajar wa yuhajiru. Hajar. Ya, menikah lagi sama Hajar. Hajar apa lagi? Tahu ini dalam dakwah luar biasa. Lihat. Lihat, lihat. Anak-anak keturunannya lihat kayak apa tuh coba. Dari Hajar Ismail, Ismail Kinanah sampai ke Rasulullah SAW. Dari Saroh Ishak, Ishak Yakub Yusuf, semua para Nabi Bani Israel. Sudah, kalau istri ta'awun dalam dakwah. Makanya yang bujang-bujang ini ya, mana si Nugraha, udah berangkat nikah tuh orang? Hah? Udah berangkat. Makanya ini yang bujang-bujang nih, Repi ini. Yang sok polos ini. Ente udah bolak-balik tau gak? Bukan balik lagi. Udah bolak-balik. Sok polos bilang bapaknya nih. Ya. Niko. Gak usah aku senyum dah. Ya. Ini yang belum-belum nikah nih. Cari istri yang mau tahun dalam dakwah. Ya. Ya. Mau tahun dalam dakwah. Karena kalau istri antum gak dukung. Waduh. Ya, repot. Mau ngaji aja susah. Ngaji mulu katanya. Ini mulu, lihat. Mau ngaji, boro-boro dakwah, ngaji aja susah. Ngaji aja susah. Antum baru beli kitab diprotes mulu sama istri. Ya enggak? Diprotes. Beli kitab mulu. Lihat, diprotes tuh, lihat. Makanya, ya, ini perhatikan ini, kisah Nabi yang istrinya kufur, lihat umatnya sedikit. Nabinya berhasil dakwah, karena yang namanya dakwah itu enggak dilihat madu'unya. Tadi kata Rasulullah, waraitu nabiya ma'ahu rajulan, waraitu nabiya ma'ahu arrahtu, waraitu nabiya walisa ma'ahu ahadun. Nabi yang pengikutnya cuma dua, yang pengikutnya cuma 3-10, yang Nabi enggak punya pengikut sama sekali. Paham gak tuh ini? Itu lihat Nabi Nuh, istrinya bangkang. Nabi Lut, istrinya sekongkol sama kafirin. Coba lihat Nabi Musa, umatnya banyak. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, lihat anaknya jadi nabi semua. Nabi Muhammad SAW, udah. Lihat tuh, gitu. Nah, dikit ini kisah ini ya. Hah? Apa? Iya, dari Saroh. Bukan Sarah, Saroh. Kalau Sarah pos 2 di sidul. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Udah lagi dibaca terus. Oh iya. Walam yatawaqqaf 'anil jihad. Namun Ibrahim walaupun dalam keadaan demikian tidaklah menghentikan langkah beliau untuk berjihad wa da'wah ilallah, berdakwah pada Allah, hatta qada ila asnamihim, sampai beliau, hingga beliau pergi menuju berhala mereka, wa kassaraha wa hatamaha, beliau menghancur-hancurkannya, merobohkannya, wa ja'alaha dudajan, dan menjadikan berhala-berhala mereka hancur berkeping-keping. Lanjut baca fikri. Tayyib, ini perhatikan nih, lihat. Kata Syekh bin Bas, ini luar biasa ini. Fahada ya dulu, maka ini menunjukkan annal quwwata, bahwasanya kekuatan. Wan nasyata, semangat yang tinggi. Wal himmatan 'aliyah, keinginan yang tinggi yang kuat. Taj'alu rajula, maka ini akan menjadikan seseorang yaqumu bi amalin 'azimatin, akan melakukan berbagai amal-amal yang luar biasa, yang la yaqumu biha al-jamul ghafiru, yang sekumpulan orang yang banyak sekalipun tidak akan sanggup melakukannya. Min zawil himmati dha'ifati, yang sekumpulan orang yang banyak ini yang ternyata mereka memiliki keinginan yang lemah. Ya. Terus lanjut. Hadza wahidun, ini Ibrahim di seorang diri. Wa Ibrahim qama bi hadzal amr, beliau melakukan hal ini. Al azim, yang dahsyat ini, fi daulatin kabiratin, ya azimatin, di sebuah negeri, negara yang besar yang luas, negeri Mesopotamia, apa? Hah? Enggak, nama istilah itu Mesopotamia. Ya. Nah, rajanya Namrud. Summan taha al-amru, kemudian perkaranya itu ya berakhir, ila an tawa'aduhu, akhirnya mereka mengancam Nabi Ibrahim bil ihraq, untuk dibakar, wa ta'dzib, disiksa. Fa anjahallahu min kaidihim, maka Allah menyelamatkan Ibrahim dari tipu daya mereka, makar mereka. Ala dawihi, padahal Ibrahim itu lemah sendiri. Dari sisi apa? Min jihatil a'wan, min jihati kilatil awal, dari sedikitnya orang yang membantu, wakilatul ansor, ya, dan sedikitnya yang membela. Sekali ada yang bela, Nabi Ibrahim gak mau, malaikat datang, saya tiupin, saya turunin hujan, ya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ya. Akhirnya Allah tarah, ya naruku ribad dan wassalaman ala Ibrahim. Wal maksud, wal maksud, ya. Sahabat baca ihsan, baca ihsan. Wa fi nasrihi, taib. Maksudnya apa di sini? Syekh bin Bas membawakan kisah ini, bahwa para pemuda dan orang-orang yang memiliki kekuatan, para pemuda itu nekat-nekat. Dakwah itu butuh pemuda. Lihat tuh yang trek-trekan tuh. Siapa itu? Emangnya aki-aki? Hah? Yang trek-trekan gak pakai helm, siap mati tuh. Siapa itu? Hah? Siapa? Yang tawuran pakai celurit, yang carok-carok, siapa itu? Sebab, sebab itu punya nekat. Nekat itu kadang-kadang penting untuk dakwah. Lihat Nabi Ibrahim itu, kalau itu apa tuh nekat itu, ngancurin berhala seorang diri. Rasulullah SAW sendiri di kota Mekah, ya, itu kadang-kadang butuh nekat. Walaupun sudah berakhir masa pemuda beliau, ya, pemuda ini memang demikian, dia punya kekuatan. La yakumu lahum ahadun, ya, yang seorang pun nanti tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan mereka. Ya, fi ta'yidil haq, dalam mendukung kebenaran, wa fil inayati, wa fil nusr, wa fil inayati, dan dalam memberikan perhatian terhadap kebenaran, menolong kebenaran, wa da'wati ilaih, menyerukan kepada kebenaran, fi ta'awun ala dzalik, dan juga dalam tolong menolong dalam kebenaran tersebut. Ini kadang-kadang orang tua enggak sanggup. anak muda yang nekat. Baik, barakallahu fikum. Ya, lanjut, siapa Ihsan? Baik, maka dalam ayat yang mulia ini yang ad-dalalah, ad-dalalah yang menunjukkan secara jelas dan burhan bukti yang nyata, ya, yang menunjukkan wajibnya berhukum, ya, dengan hukum, dengan apa yang Allah turunkan di tengah-tengah Yahudi Nasrani dan di tengah-tengah kaum manusia seluruhnya, ya, dengan berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baik, ya, dan juga bahwa tidak ada keislaman bagi seorang pun, tidak ada petunjuk melainkan mengikuti apa yang Nabi bawa, yaitu kerasulan, Al-Quran dan Sunnah. Terus ahsanu, baik, wa anna ma yukhalifu dhalika, dan yang menyelisihi, ya, syariat Nabi tersebut, fahuwa fi hukmil jahiliyah, berarti dia berada dalam hukum jahiliyah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, hukum itu ialah yang hakiki hanya milik Allah. Terus baik, adapun syahadat Muhammad SAW adalah Rasulullah, maka banyak manusia yang enggak paham maknanya, enggak memahaminya secara hakikatnya. Mereka enggak paham. Terus siapa? Raymond, wahakamu al-qawanina al-wadariyata wa'arudukan syari'atillahi. Baik, mereka bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi hakamu al-qawanina al-wad'iyah, tapi mereka malah berhukum dengan undang-undang positif, ya, undang-undang buatan manusia, wa'aradu an syariatillah, berpaling dari syariat Allah. Bahkan lebih buruk lagi, mereka mengatakan hukum Allah, syariat Allah itu enggak cocok zaman sekarang. Bahkan lebih parah lagi, mereka memusuhi. Kalau ada kata-kata khilafah, wah, anti banget. Seolah-olah yang merusak negeri ini khilafah, yang merusak negeri ini koruptor, kepemimpinan yang jelek, ya, hutang, manajemen kenegaraan yang rusak, itu yang merusak negara. Oh, khilafah yang disalahin. Ya. Taib, lanjut. Taib, mereka enggak mau peduli terhadap, ya, permasalahan berhukum dengan syariat Allah ini. Lanjut. Taib, jahlan biha. Apakah mereka itu bodoh, tidak tahu mengenai kewajiban ini, au tajahulan, atau pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu, ya. Terus wajtinaba dan sesungguhnya syahadat Muhammad adalah Rasulullah, maka hal ini menuntut mengimani beliau adalah Rasulullah alaihi wasallam, mentaati beliau dari apa yang beliau kabarkan, menjauhi segala larangan beliau, membenarkan kabar-kabar beliau dari setiap kabar yang sahih, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Terus waqala inna min akbaril as-sayyiati wa adhamil al-munkarati wa at-tahakkumu ila at-tahakkuma isim inna muakhar. qawamina al-wada'iyati wa nabni nuzum, jamak dari nizam, wa nubni al-bashariyati bashariyati bashariyati. Baik, Syekh bin Baz berkata, ya, di antara keburukan yang paling jelek aqbahis sayyi'at, udah sayyi'at itu keburukan, aqbah lagi isim takdil yang paling jelek, paling terburuk, paling tercela. Wa adzamil munkarat, dan di antara kemungkaran yang paling besar apa sih? At-tahakum ila ghairi syariatillah, malah berhukum kepada selain syariat Allah, berhukum kepada al-qawanin al-wad'iyah, undang-undang positif buatan Belanda. Ini Belanda lagi yang buat, mending buatan Irak, buatan Belanda. Belanda itu musuh kita lagi, udah ngejajah kita, ngerampok kita, ngewarisin undang-undang taugut, kita terapkan lagi. Ini musibah di atas musibah. Belanda itu memberikan bencana dunia akhirat, bencana dunia kita dijajah, dibunuh, dirampas. Bencana akhirat diwarisin undang-undang taugut. Kita ambil, kita adopsi, kita pertahankan. Kita bilang ini harga mati, final. Siapa yang mau ganti, gebuk. Allah musta'an. Ya. Ini ngeri. Ini hukum kekufuran. Hukum setan itu. Ya. Hukum setan. Ini ngeri. Kok kita bisa demikian? Itu kita yakini. Ya. Terus lanjut. Ini belum ya. Wanudum al-bashariyah, dan malah berpaling kepada sistem-sistem manusia, buatan manusia. Wa adatil aslafi, ya, dan adat, tradisi-tradisi terdahulu. Wal ajdad, nenek moyang. Ya. Terus wal ahkam. Fa'ala kahanah. Kahanah fa'ala. Kah. Pulang. Nah itu sepaket, ya, itu wazan jamak semua. Ulaika humul kafaratu al fajaroh, kafaroh fajaroh, kafaroh orang-orang kafir, fajaroh fujar fajirun, ya. Dan malah berpaling ke hukum-hukum perdukunan, sihir, ya. Terus ah, munjimin apa itu? Wal munajimin. Munajimin itu para peramal. Tayyib. Yang manusia saat ini terjatuh dalamnya. Terus? Wartadoha, dan malah mereka ridho terhadap hukum-hukum setan ini. Ya. Lanjut. Allati bu'isa biha Rasuluhu Muhammad SAW. Baik. Ya. Dan mereka malah ridho terhadap hukum-hukum setan tersebut, badalan sebagai ganti dari syariat Allah, yang dengannya Allah mengutus, ya, diutuslah Rasulnya Muhammad SAW. Lanjut. Wala raibah. Wala raibah anna dhalika min a'zami nifaqi. Baik, ini Syekh bin Baz yang ngomong. Dan enggak diragukan lagi, tetap bertahan di bawah hukum taghut ini merupakan kemunafikan yang termasuk di antara kemunafikan yang paling besar. Terus wa min akbar sya'air kufri wa dzulmi wal fusuqi wa ahkamil jahiliyah wa ahkamul jahiliyah. Wah, kamil kenapa jadi itu? Maatur semua kok bisa-bisa berubah. Kamil jahiliyati allati abdolaha al-Qur'anu wahadzaw anha al-Rasulullah SAW. Baik. Dan diantara syiar-syiar kufur yang paling besar berhukum dengan selain hukum Allah ini. Lihat, syiar-syiar kufur yang paling besar dengan berhukum dengan selain hukum Allah ini, ya, gak ada namanya kafir zimmi di negeri kita. Gak ada. Mana? Memangnya ada orang bilang ini ada kafir zimmi? Yang mana kafir zimmi? Pernah belajar fikih enggak kafir zimmi itu apa? Kafir zimmi itu bayar jizyah. Wahum sohirun. Mereka merendahkan diri, hak mereka itu enggak dapat seperti hak kaum muslimin. Kalau jalan mereka dipepet, kalau kaum muslimin berkendara mereka berjalan kaki. Mereka enggak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka. Lihat, enggak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka. Sekarang udah menampakkan syiar agama mereka, memaksa kita bergembira dengan syiar agama mereka. Kalau mereka jadi bos, pegawainya wajib pakai topi Santa Claus. Kalau Natalan mereka ngina-ngina kaum muslimin, apalagi saat ini, kemarin, tahun sebelumnya, ya, oh itu kafir zimmi. Hah? Belajar fikih di mana? Kok bisa dungu begitu? Gak bisa bedain. Kafir. Itu bukan kafir zimmi, kafir harbi. Kafir harbi. Ya. Barakallahu fikum. Syiar-syiar kekuburan. Karena berhukum dengan hukum selain Allah, nampak syiar-syiar kekuburan. Bahkan wazir muslim ada hari raya kekuburan, ditampakkan oleh si wazir, kami mengucapkan selamat hari raya Waisak, Nyepi, Hindu, apa Natal, hari apa lagi, Konghucu apa Konghucu, hah, Imlek, Konghucu pacar, ya, disiarkan siar-siar kufur gara-gara hukum tauhid diterapkan. Nyata ini gak? Nyata gak? Musibah yang ini, kemunafikan besar ya Pak. Cuma kalau kita angkat-angkat ini ya. Ada yang kebakaran jenggot dari kalangan murjiah, ujud takbiri, subhanallah. Kata Syekh bin Bas, kalau ada pemuda kayak begini, apa kata Syekh bin Bas tadi? Yuskar walai, diapresiasi. Kenapa? Karena ini matlabun tayyibun salihun, ini tuntutan yang baik. Ya. Makanya mereka itu anti, tapi gak ngomong-ngomong terhadap buku Subuhul Salam dan terhadap semua karya Syekh bin Baz. Makanya sebagian orang kepanasan buku-buku Syekh bin Baz kita angkat lagi. Kemarin bulan Syawal kita baca buku Syekh bin Baz, apa itu? Al-Hiwar Haula Masail Taqwir, iya, Al-Hiwar apa judulnya? Al-Hiwar Haula Masail Taqwir, kita bacakan daurah sini. Sekarang kita bacakan ini Subuh Salam hari Rabu, kitab Tauhid Syekh bin Baz, Fadlul Islam Syekh bin Baz kita bacakan. Besok Sabtu besok kita khataman Bayan Bidak itu. Sabtu depannya dua pekan mendatang insyaallah kita bacakan tuh Aqwal Syekh bin Baz Bimas Arsul Uzur Bil Jahal. Nanti kita bacakan lagi Kasbus Subhat Syekh bin Baz. Kita angkat lagi semua karya-karya Syekh bin Baz. Kepanasanlah orang-orang yang panas, dinginlah orang-orang yang dingin. Ya, yang panas siapa? Ya, musuh Syekh bin Baz. Ya, mereka nggak redo ini dibacain. Kenapa? Tuh, tersingkat. Antum baca sendiri. Saya nggak lagi bodoh-bodohin antum kok. Antum udah belajar semua. Nggak ada ustadz segala macam. Ya. Emangnya saya karang-karang nih? Saya bego-begoin. Bohongin terjemahnya gini. Apa besok bukan saya yang terjemahin? Ini ada Ustaz Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman yang terjemahin. Tadi sangka dibohongin Abu Hanifah lagi. Allah musta'an. Ini penting ini ya. Ya, wa nuzum wa zulm, dia adalah kezaliman. Syiar-syiar kezaliman yang paling besar, kefasikan, hukum jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Al-Qur'an, wa haddara anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah sampai 10. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.